ومنها قال الإمام سعد رحمه الله أنه ينبغي للمسؤول أن يدل سائل على أمر ينفعه بما يتعلق بسؤاله ويرشد إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصحه وفطنة وحسن إرشاده. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع وكثرة الجبايات. Kisah atau manfaat yang bisa diambil dari kisah Yusuf alaihi salatu wassalam adalah seharusnya bagi seorang yang ditanya, baik ustaz, mufti, kiai atau yang semisalnya, untuk memberikan jawaban kepada penanya dengan jawaban yang bermanfaat, yang berkaitan dengan soalnya, pertanyaannya, membimbingnya kepada sesuatu yang bermanfaat baik dari segi agama maupun dunia. Karena sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditanya tentang tabir mimpi raja, ini merupakan kesempurnaan nasihat Nabi Yusuf alaihissalam, menunjukkan pada sang penanya untuk melakukan ya perkara-perkara apa yang bermanfaat ketika musim-musim paceklik, ketika musim-musim kering, kemarau, susah. Ya, untuk melakukan apa banyak-banyak panen atau banyak-banyak ziraah, nanam. Terlebih misalkan sekarang seperti ketahanan pangan negeri Indonesia misalkan lagi susah ketahanan pangannya, ya dianjurkan untuk bercocok tanam, perbanyak dan lain sebagainya. Nah, lahan banyak nganggur. Karena Nabi Yusuf AS ketika menjawab, membimbing tafsir mimpi sang raja, ya, dibimbing untuk masalah apa? Keadaan-keadaan susah, keadaan paceklik, kemarau 7 tahun, susah akan datang. Itu merupakan wahyu dari Allah. Ini wajar karena Nabi Yusuf wahyu. Lah kita misalkan, walaupun tidak turun wahyu, tidak ada wahyu, tapi kan keadaan terlihat. Ini susah, lagi susah. Keadaan lagi susah. Walaupun misalkan, oh enggak kemarau, enggak apa. Iya, walaupun tidak kemarau, tapi memang pekerjaan lagi susah. Ekonomi lagi susah. Sehingga melakukan sesuatu yang bermanfaat, apapun bentuknya itu. Yang bermanfaat tentunya tidak melanggar batasan-batasan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini bimbingan Nabi Yusuf terlebih kepada sang raja. Ya, ini seorang mufti atau seorang guru atau seorang ustaz atau yang semisalnya, ketika ditanya hal-hal yang seperti ini, memberikan jawaban atau bimbingan yang bermanfaat, apalagi berkaitan dengan nyawa manusia, berkaitan dengan hubungan ketahanan pangan manusia misalkan, atau keamanan manusia misalkan. Oh, lagi gak aman nih misalkan, ya gimana seorang guru atau seorang muallim memberikan sesuatu yang itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat seseorang. Kalian diajarkan dalam Islam seperti Ibnu Qayyim rahimahullah mengerti masalah pengobatan, paham ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah juga faham masalah pengobatan. Ini kan hal-hal yang bermanfaat ya. Untuk masalah dunia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga faham tentang masalah at-tib, masalah pengobatan. A'immah yang lainnya banyak mereka faham tentang masalah pengobatan dan lain sebagainya. Dan itu ada di dalam kutub sunan, kitab-kitab sunan. Memberikan bimbingan-bimbingan yang bermanfaat, walaupun ada kemiripan. Ya, karena ketika musim paceklik kemarau di Mesir, sampai ke pengaruhnya kemana? Ke Syam. Syam itu mana? Palestine. Berat, dalam keadaan berat, susah, paceklik, butuh bantuan, butuh ini, butuh itu. 7 tahun kemarau, 7 tahun sebelumnya panen. Ya. 7 tahun panen, 7 tahun kemarau. Jadi kejadian kisah-kisah ini sudah ada ya, sudah ada dari zaman Nabi Yusuf atau sebelumnya, terutama untuk kepentingan apa, masyarakat umum. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan apa, manfaat kepada manusia yang lainnya secara umum. Sehingga tidak terbatas hanya masalah akhirat atau masalah dunia, tidak, bermanfaat untuk manusia secara umum. Apa yang bisa dia berikan pada manusia secara umum, lakukan. Dibimbing, karena Nabi Yusuf membimbing raja. Berat, paceklik, panas, gagal panen, kemarau, susah. ini pengaruh kepada masyarakat. Masyarakat butuh bantuan, butuh penghidupan, butuh makanan. Ini dibimbing, dipegang oleh Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Demikian pula seperti zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika dibutuhkan untuk berjihad melawan siapa? Genghis Khan yang menyerang Baghdad ketika itu, menewaskan lebih dari 2 juta kaum muslimin, lebih mati, dipenggal, dibunuh. Syekhul Islam memberikan semangat jihad kepada kaum muslimin yang lainnya. Masalah keamanan. Jadi kaum muslimin bangkit semangatnya untuk mengusir penjajah Genghis Khan dari Mongol, menjajah Irak berapa ribu kilometer yang ditempuh dari Mongolia sampai Irak. Dalam keadaan kaum muslimin terlena dengan hura-hura, terlena dengan dunia, terlena dengan ya, mudah dibantai, dibunuh, dihancurkan oleh musuh. Ketika itu Genghis Khan. Ya, kurang lebih 700 atau 800 tahun yang lalu kejadiannya. Ini yang bimbing siapa kalau bukan para ulama? Yang mengarahkan siapa kalau bukan orang-orang yang berilmu? Apalagi urusannya masalah urusan nyawa kaum muslimin, keamanan kaum muslimin, ketahanan pangan kaum muslimin. Ini penting. Artinya bimbingan-bimbingan seperti ini sudah ada oleh para anbiya, nah, dan para ulama sudah ada. Ya. Terlebih Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ini manfaat intisari dari kisah-kisah Nabi Yusuf, sangat mengagumkan sekali. Nah, yang bisa kita ambil masih banyak manfaat intisari yang lainnya, yang itu justru apa, menambah dan membuat semangat pada kita, sehingga kita bisa mencontoh, mengambil ilmu darinya. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.